نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات رحمكم الله. Sebagaimana biasa, marilah kita sama-sama mensedekahkan suratul Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada isteri beliau, zuriat keturunan beliau, sahabat-sahabat, tabi'in, orang-orang yang saleh, para awliya, dan juga kepada seluruh kaum muslimat, khusus kepada ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat, dan juga kepada kedua ibu bapa kita. Syukurillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita sama-sama solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan-jaminan yang begitu hebat bagi orang yang menunaikan solat berjamaah. Seterusnya kita akan diberikan kekuatan untuk kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah. Sama ada ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunat. Maka dengan itu kita kena banyak berdoa kepada Allah, sebagai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan, kesihatan, agar kita sentiasa bersemangat untuk melakukan suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ni kita nak membicarakan berkenaan dengan kunci syurga. Berkenaan dengan kunci syurga. Apakah selama ni tuan-tuan kita dah miliki kunci tersebut, kunci syurga, ataupun Allah dah bagi dah pada kita, ya, cuma terlepas daripada tangan kita. Jadi apakah kunci-kunci syurga tu? Kita tengok sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ain Al-Qarni, ya, dalam kitabnya ini, menjelaskan bagaimana kita ini hidup di atas muka bumi ini tidak dibiarkan begitu sahaja. Allah jadikan kita bukan, memang Allah jadikan kita ni harus. Allah tak nak jadikan kita pun boleh, nak jadikan pun boleh juga. Tapi Allah jadikan kita ada tujuan, dan Allah takkan biarkan kita hidup begitu sahaja. Allah tak dah biarkan apa yang berlaku ni hanya berlalu begitu sahaja. Ada tujuan, ada akibat yang akan diterima bagi orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia yang diberikan tanggungjawab di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka, patutkah, kata Allah kata, patutkah tak patut manusia ni sangka bahawa mereka ni dibiarkan, mereka ni dibiarkan begitu saja dengan hanya berkata ayyaqulu amanna, aku beriman, cukup dekat tu. Adakah Allah nak biar begitu saja orang ni beriman kepada Allah tapi hanya kata saja. Sebut tak beriman, nama saya Muhammad bin Abdullah. Nama saya Ali bin Abu. Saya dalam IC kad pengenalan saya Islam. Saya beriman kepada Allah. Cukup ke takat tu? Wahum la yuftanun, kata Allah. Sedangkan mereka itu tidak diuji. Nak biarkan sahaja kita hidup, biar sahaja apa yang berlaku atas diri kita, sebagaimana yang Allah tetapkan rezeki, jodoh, umur yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan sebab itu, Allah tidak biarkan kita. Allah nak uji kita, nak tengok setakat mana ujian. Setelah diuji hamba Allah ni, Allah nak tengok setakat mana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok kita ni bagi rezeki lebih, apa yang kita nak buat dengan rezeki lebih. Kan? Kita nak beli apa yang kita idamkan. Apa yang kita nak selama ni. Bertahun-tahun kita simpan duit nak beli satu benda. Yang kita nak nikmati satu benda. Yang tu ke? Kan? Allah bagi tujuan bagi rezeki lebih. Apakah Allah nak bagi tujuan nak bagi rezeki lebih pada kita tu supaya kita ingat kepada Allah? Kan? Ataupun saya saja je Allah nak bagi. Dengan sebab kita berusaha. Semuanya ada tujuan. Dan jangan kita sangka tuan-tuan yang kita bagi ke jalan Allah ni pahala tak besar mana. Kan? Saya nak sedekah tapi tak mampu, dia cakap. Kan? RM1 pun tak mampu. Tak mampu. Kan? Banyak benda lain nak beli. Kita dah fikir nikmat yang kita nak capai. Padahal inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, bila dah sampai ke titik terakhir, di situlah baru kita merasa bahawasanya sangat besar selama ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang kita nafkahkan di jalan Allah. Sangat besar. Walaupun 2 keping roti. 2 keping roti ni tak banyak tuan-tuan. Kalau roti gardenia tu kan RM3.40 yang panjang tu. Kalau pecahkan bahagi dengan 20 keping tu, wallahualam berapa sen satu. Tapi 2 keping inilah yang boleh memberatkan amalan seseorang kalau kita bersedekah. Ni nak puasa ni tuan-tuan. Nak puasa ni kempen. Kempen nak tanam saham di akhirat. 2 keping tu boleh memberatkan timbangan amal seseorang. Walaupun yang selama ini beribadah selama 60 tahun. Kita dah cerita pada pertemuan yang lepas. 60 tahun, tiba-tiba berzina sekali. Allah timbang amalan dia. Amalan 60 tahun tu dengan amalan zina sekali, berat amalan zina tu. 60 tahun tu ringan rupanya. Tapi ada terselit sedekah 2 keping roti masa nak pergi mandi ni tadi. Yang tu yang memberatkan amalan dia di atas muka bumi ni. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita boleh bagi 50 sen, RM1 pun Allah. Kan? Bahkan Nabi sebut sebiji tamar. Kita sedekah di jalan Allah dengan ikhlas, sebesar gunung Uhud Allah bagi ganjaran pada kita. Tapi syarat kita ikhlas. Kan? Itu belum lagi tuan-tuan yang lain-lain. Belum lagi. Dan bayangkan tuan-tuan, dalam sebuah hadis kudsi Nabi sebut apa? Bila kita ni dah dibagi, dah diberi oleh Allah senarai, nama kita ni masuk ke dalam syurga. Masuk dalam syurga. Bila sampai sahaja di hadapan syurga, datang pelayan-pelayan syurga ni. Datang pada kita ni, ambil take note kat kita. Apa yang awak nak dalam syurga? Dalam sebuah hadis kudsi yang mafhumnya lebih kurang demikian. Bila kita sampai kat pintu syurga ni, nak apa dalam syurga? Macam kita kat pergi hotel 5 star. Kan? Bawa badan aja. Kan? Kita nak apa? Kita sebut apa-apa pun kita nak. Ya, dia akan bagi. Di syurga tuan-tuan ada begitu. Sebelum nak masuk syurga, ambil apa yang kita nak. Dan dalam hadis tersebut menjelaskan bahawa dihurai oleh para muhaddisin. Mufassir muhaddisin menjelaskan bahawa apa yang kita minta itu rupa-rupa tidak sebagaimana yang kita minta. Sebab yang kita minta itu bayangan dunia. Kan? Saya nak rumah, rumah banglo sebiji. Kan? Bayangan rumah banglo sebiji dekat dunia ni tuan-tuan, kita tengok banglo itulah. Kan? Tapi di syurga tuan-tuan, apa yang kita minta tu Allah upgrade sampai tidak dapat kita bayangkan oleh mata dengan mata, terlintas oleh hati dan pernah kita dengar oleh telinga. Yang Allah bagi pada kita. Bayangkan itu balasan bagi orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. Duit tak ada. Nak sedekah macam mana ustaz? Duit tak ada. Tak mampu saya ustaz. Tapi kita ada tenaga tuan-tuan. Kita boleh buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat kita boleh buat. Kita boleh berzikir, bertasbih kepada Allah. Sebab bertasbih, berzikir kepada Allah ni adalah merupakan sedekah. Sedekah. Kita mampu untuk sembahyang sunat, tuan-tuan jaga sembahyang sunat. Tak payah susah-susah tuan-tuan. Sembahyang sunat rawatib. Kan? Sebelum subuh, lepas azan tu sembahyang subuh. Dua rakaat. Kan? Ya, Nabi sebut ni, Nabi sebut. Dua rakaat sebelum subuh. Tapi dalam hadis Nabi tu, Nabi buat dekat rumah. Sahabat-sahabat semua buat kat rumah. Kan? Kita tak boleh buat kat rumah tuan-tuan, tak sempat. Ya? Sebab zaman Nabi dulu, sebelum azan sebenar, dia ada azan sebelum tu. Kalau sembahyang subuh tu lebih kurang dalam setengah jam Bilal azan dulu. Bilal azan, lepas azan yang pertama tu rehat lebih kurang setengah jam. Buat sembahyang sunat. Buat sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat qabliyah. Buat dulu. Pastikan rakan-rakan kita siap untuk datang ke masjid, jalan kaki sampai semua baru buat sembahyang subuh. Zaman Nabi, zaman kita tak sempat. Buat dekat surau, kat masjid. Dua rakaat sebelum subuh. Empat rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat selepas zuhur. Empat rakaat sebelum zuhur. Dan dalam hadis yang lain menyatakan boleh dua rakaat sebelum zuhur. Yang tu kita buat. Dua rakaat sebelum asar. Dua, empat, enam, lapan dah. Dua rakaat selepas maghrib. Kan dua rakaat selepas isyak. Kalau nak tambah lagi sebelum isyak juga boleh. Tapi yang dituntut demikian. Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan. Bila ditanya oleh sahabat-sahabat. Sahabat tanya bagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat sunat macam mana? Maka Aisyah bagi tahu sesiapa yang sentiasa melazimi sembahyang 12 rakaat dalam sehari. Ada sebahagian hadis 10 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Melazimi 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Allah tuan-tuan, tak payah nak susah-susah. Tapi nak kena maintain aja tuan-tuan. Nak kena maintain. Kalau dah boleh maintain sunat ni tuan-tuan, Allah bagi kekuatan di kita. Kalau kita bajet nak sembahyang ni, sembahyang fardu ni tuan-tuan, lemah. Kita jadi malas. Siapa yang boleh buat sunat ni tuan-tuan, confirm. Confirm dia sembahyang fardu dapat takbiratul ula. Takbir yang pertama bersama dengan imam. Yang tu special lain pula. Bila dapat takbiratul ula yang pertama tu, dapat saf pertama, dapat lagi keistimewaan yang lain. Bila ada kekuatan ni tuan-tuan, oh dia makin semangat masa tu. Seronok, dia rasa lazat semayang. Malah-malah pun lepas salam tu, aduh tak larat badan. Habis salam-salam nak semayang juga. Ah ha, itu kelaziman yang biasa dibuat. Kalau biasa buat, dia ada kekuatan itu. Bila seronok tuan-tuan, kita nak mencari keseronokan tu, tak puas lagi, dia akan cari jalan lain untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberikan rumah dalam syurga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibn Majah. 12 rakaat. Dan amalan nyalin yang lain yang bolehkan mempunyai rumah dalam syurga ialah meninggalkan perbalahan, berdusta dan melazimkan diri dengan akhlak yang mulia. Daripada Abi Umamah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjadi penjamin terhadap rumah di pinggir syurga. Aku jamin, kata Nabi. Kalau kita jamin kat bank lah, yang ni Nabi jamin kan, rumah kat tepi syurga tu, kata Nabi, kepada orang yang meninggalkan perbalahan, walaupun dia yang betul. Terhadap rumah itu, terhadap rumah di tengah-tengah syurga itu adalah bagi sesiapa yang meninggalkan berdusta, walaupun dalam bergurau senda. Ya, walaupun bergurau tak tipu. Ya, cakap mesti betul. Akhlak betul. Ini tuan-tuan tipu ni, habis keliling tipu. Ya, isteri kat rumah pun kena tipu. 34 tahun kahwin, tuan-tuan, tipu isteri. Tipu isteri 34 tahun. Dah sekali isteri tak tahan dah, minta cerai. Kan? Ya. Ha, rupanya selama ni pergi ikut bos, pergi Sarawak, rupanya dia pergi Penang. Kan? Ya. Rupanya kahwin lain dah. Ya, tak kisahlah, dia ada kemampuan. Masalah tak ada kemampuan. Mula-mula bagi cantik dah, 2000 sebulan kat isteri. Ya. Baru 2-3 hari bagi minta balik, tak cukup duit. Tipu isteri. Macam mana tuan-tuan kita nak meninggalkan dusta? Orang yang cakap benar ni, walaupun bergurau, dia tu benar juga. Nabi kata, aku jamin rumah dia dalam tengah-tengah syurga. Dan terhadap rumah di bahagian atas syurga, Allah, ada yang high class lagi. Tuan-tuan, ada hadis lain tuan-tuan. Ada Nabi sebut. Nabi sebut ni tuan-tuan, ada golongan-golongan yang masuk syurga ni, bila dia masuk syurga ni menyesal. Dah masuk syurga tapi menyesal. Ya, tepat sebab dia ni takat masuk syurga je. Dia boleh nikmati syurga sahaja. Dia tak ada rumah dalam syurga. Dia boleh hidup atas dunia ni saja dengan senang wenang sahaja. Dia nak makan, datang makan. Apa dia nak, Allah bagi. Tapi dia tak ada tempat kediaman dalam syurga. Dia tak ada mahligai dalam syurga. Menyesal masuk syurga. Dan ini adalah orang-orang yang paling kurang amalan dia, yang hidup dapat masuk ke dalam syurga. Menyesal. Sebab dulu walaupun dapat masuk syurga, dulu tak dapat kita nak bangun tahajud. Kan? Kalau lah aku tahu macam ni, baik aku semayang tahajud. Kan? Orang lain masuk syurga juga. Kan? Tapi orang yang semayang tahajud ni, dia masuk syurga dengan orang-orang yang saleh, dengan para-para nabi. Ha? Berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil, Allah seru siapa yang kat dunia dulu istiqamah, bangun tahajud, masing-masing bangun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun diasingkan, mereka ini akan masuk syurga tanpa hisab. Oh tuan-tuan, tapi berat tuan-tuan. Minggu ni boleh bangun, minggu lepas tak boleh, minggu depan tak boleh. Sebab nak jaga, bukan sehari, bukan minggu tu nak jaga. Tiap-tiap hari nak jaga. Makan nak kena jaga, tidur nak kena jaga, mata nak kena jaga, mulut nak kena jaga. Semua nak kena jaga, maksiat nak kena jaga, tak boleh buat. Dia akan ada kekuatan. Kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan kuat angkat barang, tak. Kekuatan rohani. Dia sentiasa ada ketenangan. Sebab Allah berada di sisi dia. Seronok, tuan-tuan. Dan orang yang berada di atas syurga, rumah yang berada di bahagian atas syurga, bagi sesiapa yang memperelokkan budi pekerti je. Allah, akhlak baiknya. Walaupun kena marah, cakap lemah lembut. Walaupun dia bercakap dengan orang yang hutang dengan dia. Kau tahu tak kau cakap dengan siapa ni? Kau dah hutang dengan aku 10 tahun, tak payah. Cakap baik-baik sikit. Walaupun dia tuan-tuan cakap dengan orang yang hutang dengan dia, cakap baik-baik. Budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik. Orang ni, Nabi jadi penjamin rumah-rumah yang ada dalam syurga. Itu antara nak cari penempatan dalam syurga. Boleh tuan-tuan. Walaupun hanya secebis iman kita dalam hati. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita masuk syurga, boleh. Tapi kita masuk syurga menyesal. Kan, kita dah habis teruk, kita kena lanyak. Kita dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, akhir sekali masuk syurga, tapi masuk syurga besar, Allah, orang lain semua dalam keadaan duduk kat rumah banglo, rumah mahligai indah-indah. Bayangkan tuan-tuan, kita turun kat KL. Kan. Duduk kat tengah-tengah KL, ada satu banglo kat tengah-tengah KL. Kat sebelah Sogo tu contoh dia. Berapa juta satu tu? Kan? Contohlah. 8 juta, 9 juta contoh. 3 kali mati hidup balik tak boleh beli. Tak boleh beli tuan-tuan. Tapi mahligai yang Allah bagi pada orang yang betul-betul melangmalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni dapat. Bayangkan tuan-tuan, masuk syurga tidak ada apa-apa modal. Modal dia hanya iman secebis sahaja dapat masuk syurga. Tapi duduk dia macam duduk orang miskin. Duduk orang miskin di atas muka bumi ini. Tapi dia senang. Dia hanya senang nak makan dapat. Kan, macam penganggur terhormat. Kan, ada yang lain tiap-tiap bulan makan dapat, semuanya okey. Kan, dia nak pergi mana-mana ada bas, naik bas free. Contohnya. Begitulah kehidupan orang yang masuk syurga, hanya semata-mata ada iman secebis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak ada modal lain. Berbanding dengan orang yang bangun tengah malam, orang sembahyang berjemaah, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjalani sunnah-sunnah Nabi, oh tuan-tuan, mewah hidup dekat syurga. Ada pelayan dia, ada rumah dia, ada kanak-kanak bermain, macam-macam. Kalau tengok dalam surah Ar-Rahman tuan-tuan, macam-macam nikmat yang Allah tawarkan, Allah berikan. Dalam surah Al-Insan juga Allah berikan. Kita boleh miliki cawan-cawan emas, cawan-cawan daripada permata. Itu semua kemewahan-kemewahan dalam syurga. Bila kemewahan ni tuan-tuan, kita tak ada, Allah, menyesal hidup. Tapi masuk syurga, seronok. Kan? Tapi tak dapat mengecapi, Allah, seronoknya dia duduk dekat atas tu, atas bukit. Rumah dia saja kat situ. Dia seorang duduk kat situ, dia dilayan dengan bidadari, dengan semua ada, kelengkapan semua ada. Kita duduk bawah tengok, Allah, seronoknya dia. Kita tengok dekat dunia sekarang macam itu, akhirat kita itulah tuan-tuan. Di syurga begitulah. Tahap di antara satu orang manusia dengan manusia yang lain. Kita tengok Nabi macam mana, Allah. Nabi mewahnya di syurga, Firdaus sana. Kita level yang paling bawah, di syurga. Nak jumpa Nabi pun tak dapat. Sebab tak mengamalkan, tak pernah mengamal sunnah Nabi. Boleh masuk syurga, tapi dah lama. Orang paling akhir masuk syurga sebab ada iman tu kecil sangat. masuk syurga. Tapi tak boleh jumpa dengan VVIP. Tengok TV je lah. Boleh salam dengan dia je. Kan, tengok TV je. Dari jauh. Betapa nikmatnya orang-orang yang diberi keistimewaan, apa dia nak dia boleh dapat. Ha? Layanan-layanan yang Allah berikan kepada orang yang yang istimewa ni. Ha, sebab itu tuan-tuan, kita perlu cari apa dah. Setidak-tidak tuan-tuan jadi orang apa-apa kedana pun, yang pasti kita dah ada kunci tu. Ada kunci tu. Dengan syarat kunci tersebut kita dapat pegang. Kunci syurga tu. Kan? Baik, yang pertama kunci syurga ni ialah lulus ujian. Lulus ujian baru dapat pegang kunci syurga. Ya. Apa dia nak lulus tu? Sebab Allah utuskan kita dekat dunia ni tuan-tuan. Allah bagi kat kita memang ujian-ujian, orang ni berbeza-beza. Ya. Kawan ni dia ujian dia lain. Kawan ni isteri dia panah baran. Kawan ni suami dia ni suka main perempuan. Ya. Satu orang ni mak ayah dia tak mau nak sembahyang, tapi anak dia ni ujian pada anak ni, anak ni taat sembahyang. Ujian pada dia. Ujian satu orang keluarga ni, isteri dia taat kepada Allah. Suami dia, ya Allah. Kan? Setengah orang pula suami dia sangat baik. Taat kepada Allah, isteri dia, ya Allah. Kan? Itu ujian yang Allah tetapkan pada kita. Kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapakah di kalangan hamba-hamba Allah yang paling baik amalan dia. Nak tengok. Itu ujian, tuan-tuan. Apa pun yang Allah hidangkan kepada kita, jangan kita sebut, Allah, aku ni tak habis-habis apalah, sial sangat aku ni. Contoh, merungut dalam hati. Ya, saya ni tak tahu lah ustaz dia jaga. Saya rasa orang lain senang nampak daripada saya ni. Saya ni lepas satu-satu, lepas satu-satu ni saya ni kena buatan orang ke dia jaga? Tak, tuan-tuan. Yang buatan orang tu satu hal. Kan? Kita dengan Allah tu macam mana? Ujian yang kita hadapi. Memang saja Allah nak tengok kita. Kan? Sembahyang sama juga. Kan? Apa yang Allah nak bagi tujuan kita sembahyang? Kita kena tahu, tuan-tuan. Kita kena tahu apa tujuan. Apa tujuan Allah kita sembahyang? Suruh kita sembahyang. Apa tujuan? Tujuannya tidak lain supaya kita ingat Allah. Aqimis solata li zikri. Tujuan Allah suruh kita sembahyang ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, macam mana? Hilang tujuan. Tersasar daripada tujuan. Maka tak dapat redha Allah. Allah nak uji yang tu. Tujuan puasa apa dia tuan-tuan? Tujuan puasa apa? Nak bagi kita lapar. Supaya kita lapar. Supaya perut kita pedih. Supaya kita dapat tahu bagaimana susahnya orang susah. Kita senang tuan-tuan. Memang tak boleh makan sehari. Tapi buka tu memang confirm ada duit. Ha, macam-macam kita boleh makan. Kita boleh beli sebab kita ada harta. Macam mana orang yang tidak harta, yang miskin tuan-tuan, 2-3 hari tak boleh makan, macam mana? Teguk air paip aja. Kita nak rasa macam mana diorang ni? Memang Allah bagi tujuan puasa tu untuk kita lapar. Bolehlah kita nak beli tuan-tuan. Suplemen tu kalau makan ni tak lapar. Bolehlah, tapi tak sampailah tujuan kita. Tujuan Allah nak bagi kita lapar tak sampai. Begitulah penderitaan orang-orang miskin. Susahnya, pedihnya tuan-tuan, begitulah. Bila kita rasa ni tuan-tuan, barulah kita rasa nak bagi sedekah, zakat kita nak bagi seikhlas mungkin. Sebab kita tahu, Allah, bayangkan kita tuan-tuan, akhir bulan duit tak ada. Tak tahu mana nak cari dah, memang tak ada. Kan? Susahnya, lebih susah yang dialami oleh orang miskin. Bila mana kita puasa dalam keadaan yang kita rasa lapar, tuan-tuan, tercapai hasrat puasa. Matlamat puasa. Allah, susahnya rupanya puasa ni. Sebab itu Nabi ni, tuan-tuan, Nabi ni disayang orang miskin. Macam mana Nabi dapat rasa perasaan orang miskin? Nabi puasa Isnin Khamis. Kan? Nabi tahu macam mana rasanya orang miskin. Macam mana Nabi dapat tahu? Nabi puasa Isnin Khamis. Ya? Kita ni, tuan-tuan, nak puasa Isnin Khamis, tunggu Rejab Syakban ni. Nanti puasa. Ya? Ha. Ada rasa sunat lebih sikit dengar. Puasa sunat ada, kita puasa. Itu pun nasib. Kalau terjaga, kalau tak jaga, kalau tak sahur, tak payahlah puasa. Tak larat. Nak merasa ni, tuan-tuan, supaya kita sedekah tu, sedekah kita rasa menghargai bagaimana orang susah tu susah. Ha, itu matlamat puasa. Sama matlamat haji. Nak supaya kita susah, bagaimana kita nak menjalankan perintah Allah. Ha, bagaimana kita nak merasa sa'i tu macam mana. Ha, setengah orang, tuan-tuan, buat haji, buat umrah, senang aja dia cakap. Ya, sa'i ni lari-lari anak aja dia cakap. Tawaf 7 kali selesai. Kita kata, apa matlamat sa'i, apa matlamat tawaf, apa kita tak tahu. Ya. Susahnya sa'i, tuan-tuan, Siti Hajar lari ulang-alik tu, tuan-tuan. Susah, tahu tak susahnya apa? Dia ingat kepada Allah sebab anak dia tak boleh minum. Dia berlari tu dalam keadaan susah, ingat mohon kepada Allah. Dia menajat kepada Allah, ya Allah bantu aku, ya Allah, setiap perjalanan. Kita habis, tuan-tuan, baca sampai ke Safa, inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Habis pusing balik tengok orang kan, jalan-jalan relay, oh lagi 3 kali orang letih. Kan, jalan-jalan-jalan, hari sekejap berhenti minum air zam-zam. Okeylah, habis satu umrah habis. Mana matlamatnya, tuan-tuan? Matlamat tu yang susah. Matlamat tu yang susah tu. Bukannya kita nak ulang pergi tawaf, oh selesai, baca selesai. Setiap pusingan tu kita indah ingat Allah. Hati kita sentiasa ingat pada Allah, yang tu yang paling susah, itu matlamat dalam mengerjakan umrah dan haji. Apa matlamat kita nak pergi naik ke Gua Hira, ke Gusir, tuan-tuan? Penat sahaja ke? Jalan naik tu 1.5 jam itu ke aja ke? Oh, aku bangga ada gambar dia cakap. Kita nak matlamat tu bagaimana kita rasakan asma' boleh naik ke Bukit Sur tu. Tak ada tangga masa tu lah, ni banyak tangga. Boleh naik dalam keadaan dia mengandung, asma' mengandung, tuan-tuan. Boleh naik atas tu. Sekarang naik 1.5 jam. Masa tu tak ada tangga, wallahualam. Susahnya Nabi dalam Gua Hira tu, Gua Sur tu, macam mana? Kita nak merasai macam mana Allah. Susahnya Nabi nak sampaikan dakwah. Bukannya ada highway. Bukan senang-senang kita sangka kan. Tu Nabi. Rupanya Nabi, tuan-tuan, lebih teruk godaannya. Lebih teruk cabarannya daripada orang biasa. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi ini dia wajib sembahyang malam. Wajib sembahyang malam. Kita ni sunat. Tapi sunat tu, tuan-tuan, Allah bagi special juga kat kita. Ha, siapa nak dengan Nabi, buat sembahyang malam. Ya. Sebab Nabi ni dia tak akan miss malam. Kalau miss, dia akan qadak sembahyang. Qadak sembahyang malam. Ha, itu keistimewaan. Jadi, tuan-tuan, ujian yang kita nak lulus ni, ya Allah berikan kepada kita ini, bila kita nak lulus dalam ujian tersebut, mestilah kita sabar dan redha. Mesti sabar dan redha. Kalau nak tercakap pun, tuan-tuan, dalam hati dah lah. Jangan cakap kat mulut. Itu selemah-lemahlah iman kita, tuan-tuan. Kan, apalah aku ni, kejap-kejap sakit. Kan, kita diuji oleh Allah. Eh, kita ni selalu dengan ujian-ujian tersebut, maka kita kena pastikan, yang pertama sekali sabar. Yang kedua, telanlah sabar tersebut. yang akhirnya kita akan dapat redha daripada Allah. Susah ni tuan-tuan. Ha? Sabar kita, redha kita tuan-tuan, dapatlah kunci yang pertama. Ya, kelulusan. Dapat kelulusan yang pertama. Itu ujian. Termasuk dengan ibadah kita. Ibadah kena sabar juga tuan-tuan. Oh, ibadah ni tuan-tuan. Kalau tak sabar, buat saja. Yang penting buat. Apa nak peduli benda lain je kat ini pun. Untung aku nak buat. Kalau tak buat, kata kita. Kan kata kita. Padahal dalam sembahyang tu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan. Allah suruh mohon pada dia. Minta pertolongan supaya Allah beri kesabaran pada kita. Ha? Beri kesabaran kepada kita dan juga Allah berikan kepada kita pertolongan dalam sembahyang. Sebab sembahyang tu kunci, tuan-tuan. Kunci segala-galanya. Kunci kehidupan yang Allah akan redha dengan kita. Kalau tak ada sembahyang, tuan-tuan, habis. Sebab itulah kita nak jaga sangat sembahyang ni. Ya. Dalam sembahyang kena sabar. Kena tumakninah, kena sabar. Ya. Nak buat rasa dah betul dah, rupanya salah. Dibetulkan pula, kena sabar. Ya. InsyaAllah berbincang dengan Tuan Haji. Tuan Haji Mahmud tadi, insyaAllah kita akan buat kursus solat. Ha, kursus solat. Ya. Yang tu pun nak kena sabar tuan-tuan. Sebab baca Fatihah nak kena sabar. Ha, bukan baca saja. Ha, boleh buat rakaat ketara, rakaat kedua hilang dah. Hilang punca. Sebab tujuan sembahyang tu ingat. Bila ingat ni tuan-tuan, maklumlah. Selalu lupa. Bila kita teringat dalam semayang, oh, aku terlupa tadi. Kena ingat balik. Itulah kerjanya jatuh bangun kita dalam semayang. Nak ingat setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap apa yang kita jalani dalam semayang, bermula sekian-sekian saat, sehinggalah salam tuan-tuan, kita berada ingatan kita kepada Allah. Yang tu tujuan semayang. Jangan lupa. Tapi proses nak sampai ingat tu tuan-tuan, minta pertolongan daripada Allah supaya kita sabar. Sebab susah sangat. Ha, susah sangat. Yang ni kita nak sabar. Tu tak termasuk lagi kita nak belajar bacaan lagi. Kan? Eh, saya dah buat lama dia ustaz. Saya kecil lagi ni ayah saya ajar dia juga. Kan? Takkan tak betul. Takkan selama ni ayah saya buat tak betul. Takkan tak sah. Ha, kena sabar. Yang tak tahu tu tuan-tuan, sahlah dia. Yang tak tahu dia buat selama ni, sah. Kan? Yang kita dah belajar, yang betul ni, kita buat lagi yang lama, tak sah. Kan? Ha, sebab itu nak belajar benda ni, betul, kita kena belajar betul-betul. Saya rasa kita nak belajar praktikal terus. Kan? Kita belajar insyaAllah. Kita tak nak teori lama-lama. Teori cakap lama-lama tak boleh nak berkesan. Kan? Kita nak belajar mula daripada takbiratul ihram. Sampailah kita salam. Ha, semuanya pakat berdiri nanti. Kita belajar. Supaya kita dapat mengesan di manakah kesilapan yang kita lakukan. Sama juga dengan baca Fatihah. Banyak kesalahan tuan-tuan. Nah, antaranya nak menjaga dalam Fatihah tu 14 tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, gagal kita melaksanakan 14. Satu kita gagal dalam tasydid tersebut, tuan-tuan, tidak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, tidak sah sembahyang. Susah ni tuan-tuan. Tapi kita nak bersabar. Kesabaran itulah yang akan memberikan kenikmatan, kemanisan kita dalam beribadah. InsyaAllah kita akan belajar. Ha, jadi kita perlukan kesabaran dan redha. Bila kita sabar dan redha, tuan-tuan, lepaskan bahawa apa yang kita buat sini adalah semuanya ketentuan dan ujian daripada Allah. Apa pun yang ada sekarang, yang kita hidup sekarang ni tuan-tuan, apa yang kita alami sekarang, yang berlaku sekarang ni untuk kita musibah ke, nikmat ke, seronok ke, benci, itulah ketetapan Allah yang kita jalani sekarang. Dan kita sabar apa yang berlaku, kita redha terima seadanya. Sebab tahu ini adalah ujian Allah. Dapat perasaan begitu tuan-tuan, Allah dah cukup baik. Sebab kita dapat lepaskan semua tuan-tuan, mudah kita nak masuk hati kita dengan zikrullah. Mudah hati kita untuk menerima hati kita dengan zikrullah, untuk zikir kepada Allah. Sebab ini syarat yang kedua nak memegang kunci syurga. Zikrullah. Zikrullah ni tuan-tuan nak kena sabar lagi banyak. Sebab setiap amalan, setiap perbuatan, kita nak pastikan bahawa kita sedang menjalani apa yang Allah bagi pada kita. Kita sentiasa dalam ujian. Ujian kita tuan-tuan bermula kita baligh tu sampailah kita mati ujian. Tak habis-habis lagi. Tak habis tempoh ujian lagi. Itulah masa ujian kita. Masa ujian tuan-tuan kita kena ingat ini adalah pengawasan daripada Allah. Semayang Allahu Akbar, ingat. Kita tengah semayang ni, kita sedang menghadap Allah. Kita bawa motor, kita ingat kita sedang menghadap Allah. Konsep daripada sembahyang solat tu kita bawa keluar sembahyang tuan-tuan, Allah baiknya manusia ni. Kan? Kita buat kereta tuan-tuan, ingat kita sedang menghadap Allah masa tu. Kita melakukan sesuatu dalam keadaan ingat kepada Allah, itu ibadah. Bayangkan tuan-tuan, kita buat kereta, kan? Tiba-tiba ada satu mak rempit lalu langgar lampu merah. Celaka budak ni. Kalau ingat pada Allah tuan-tuan, biarlah. Itu urusan dia dengan Allah. Aku dengan Allah. Aku nak pastikan urusan aku dengan Allah beres. Tuan-tuan, banyak tak berlaku benda tak elok? Rasa baik gitu tuan-tuan. Banyak perkara baik yang kita dapat. Ha, yang penting, kena perbanyakkan zikrullah. Yang pertama tadi, kena redha apa yang ada. Apa pun yang berlaku, yang kita tak suka, yang benci tuan-tuan, aku dah cakap dah, kita kata aku dah cakap dah, didegil juga kan. Itulah ujian Allah yang Allah bagi pada kita. Dan ingatlah bahawa itu ketentuan daripada Allah, tapi yang menjalankan ketentuan tu adalah anak kita. Yang menjalankan ketentuan tu isteri kita, anak kita, suami kita. Tapi kita tak tahu apakah yang akan berlaku selepas ini. Kita tak tahu. Yang kita kata, aku dah kata dah, aku dah cakap dah, itu mulut kita, itu nafsu kita. Itu hanya ikhtiar kita kepada Allah. Kita larang anak kita ikut kawan-kawan pergi KL naik motor malam-malam. Kita larang. Itu ikhtiar kita. Ha? Dengan ikhtiar tersebut tuan-tuan, terselama anak kita tak insiden. Kan? Nah, ada member kita sini. Kan? Nasib baik dia larang anak dia malam tu. Kan? Anak dia nak ikut sama. Ada yang anak Korea kita termasuk dengan selayang yang meninggal. Anak dia nak ikut sama malam tu. Cakap ke ayah dia, cakap ayah tak bagi. Motor dah rosak berapa nak ikut? Kata ayah dia. Tak payah ikut. Anak dia merajuk. Marah-marah ke ayah dia. Tapi itulah ikhtiar si ayah yang menyebabkan semuanya itu datang daripada Allah yang menentukan bahawa anak dia masih lagi hidup. Ha. Kalau Allah takdirkan malam tu ayah dia tak ada di rumah, kan? Dan ajal dia bersama dengan orang lain, Allah boleh buat malam tu ayah dia ada hal keluar daripada rumah. Tak boleh bagi nasihat. Dia pergi bersama kawan-kawan. Ha, itu takdir Allah. Kita tahu takdir Allah tuan-tuan selepas berlakunya qada Allah, pelaksanaan Allah. Maka inilah tuan-tuan yang perlu kita faham. Apa yang berlaku tu adalah ketentuan Allah. Bezanya tuan-tuan, kalau kita tidak ikhtiar, itu menjadi tanggungjawab kepada kita. Itu akan menyebab kita menyesal, menyesal aku tak cakap. Ya. Tapi bila dah cakap, bila kita dah nasihat, lepas dah tanggungjawab kita, lepaslah kita punya tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, memperbanyakkan zikrullah ini adalah pengisian kepada sabar dan redha. Bila kita dah boleh terima tuan-tuan, Allah rezeki ini semua, kita ingat, tengok, kita tengok perjalanan hidup kita tuan-tuan. Daripada mula kita baligh, kita muda, sampailah kita mula berkahwin, anak kecil, anak besar tuan-tuan, sampai dapat cucu, kita tengok balik perjalanan hidup kita macam mana. Apakah ada perubahan dalam kehidupan kita? Tak ada. Apa yang perlu kita ubah? Kita kena faham bahawa semuanya itu, perjalanan hidup tu memang diatur oleh Allah. Allah atur untuk kita. Cuma kita nak pilih sama ada nak menuju ke arah syurga atau menuju ke arah neraka. Apa pula ustaz dia cakap? Kalau macam itu Allah zalim lah. Allah dah tentukan saya ni tak elok, dia cakap. Allah dah tentukan saya tak semayang ni, saya tak semayang hari ni juga. Contohnya. Tak. Allah bagi pada kita pilihan. Ya. Ayah kita suruh kita semayang, kita tak nak. Itu pilihan Allah. Hakikat daripada Allah, syariatnya nampaknya daripada mulut ayah kita, suruh semayang, tak nak semayang. Kita memilih jalan ke neraka. Aku sebab tak semayang ni bukan apa dia juga. Sebab mak ayah aku tak semayang, dia cakap. Apakah dengan sebab dia redha, Allah masukkan dia ke dalam neraka dengan sebab ayah dia tak semayang? Dia tahu, mana aci, dia cakap. Salahkan ayah, takkan salahkan ayah, salahkan mak, dia sekali dia masuk neraka juga. Tak, dia kena memilih. Dah tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Allah bagi taufik hidayah kepada kita, kepada dia. Nak pilih. Yang jahat Allah jadikan, yang baik pun Allah jadikan. Dua-dua tu baik. Ingat tuan-tuan. Segala takdir yang ada dalam Lauh Mahfuz ni untuk kita, semuanya baik. Cuma kita tersalah pilih. Betul tak? Allah hanya sediakan kejahatan. Kenapa kita nak buat? Allah bagi saja kita tunjuk. Tapi kita nak yang jahat. Jahat, masuk neraka. Baik, masuk syurga, pilihlah. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Bila pilih itu tak nak syurga. Tapi bila pilih syurga, dia tak nak buat baik. Kan? Kan? Orang letak depan, layar kat depan mata kita ni, pintu syurga. Kan? Apa dia pintu syurga antara ni tuan-tuan? Pintu sedekah. Kan? Layar kat depan mata kita, tabung-tabung surah atau masjid. Tengok aja. Kan? Itu pintu syurga. Akhirat nanti ada manusia yang masuk ikut pintu syurga, pintu sedekah pun ada. Ada yang masuk pintu semayang pun ada. Kan? Ada yang tak ikut pintu pun ada tuan-tuan. Special. Ikutlah mana-mana pun pintu pun. Allah bagi tawaran pada dia. Ya. Tapi kita nak pintu yang mana? Kita cari juga pintu yang tak baik. Kan, ada isteri di rumah, kita main kat luar dengan orang lain. Kan? Kita cari naas. Allah dah bagi dah peringatan, kita tak mau nak ikut. Tahu tak benda tu salah? Tahu. Tapi susah. Susah masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan, kita perlukan kepada zikrullah ni. Sebab zikrullah ni lah nak, dia nak defend kita. Sebab tuan-tuan, bila kita selalu zikrullah ni, ada bisikan-bisikan. Bukan bisikan yang ganjil-ganjil ni tuan-tuan datang dengar bisikan. Tak. Bukan itu maksudnya. Bisikan Allah ni tuan-tuan, bisikan kepada kebaikan. Dia akan dorong kita buat baik. Senang je nak buat baik. Orang ajak ni nak buat gotong royong ni, masjid kita, surau kita ni, susah kita ni. Oh, dia cepat. Sebab apa? Sebab hati dia dah hampir dengan Allah. Sebab dia terdorong, dia teruja nak buat baik ni. Sebab dia dah hampir dengan Allah. Dia pandang satu kebaikan tu sangat baik. Tak boleh tunggu ni, kita kena buat cepat. Kan? Bagaimana pandangan orang tuan-tuan yang pernah semayang, tak pernah semayang. Allah nak bagi sedekah, buat apa dia cakap. Masjid banyak duit, surau banyak duit dia cakap. Sebab apa? Sebab dia jauh daripada Allah. Ha. Urusan orang lah tuan-tuan. Duit tu nak buat apa? Yang penting kita dengan Allah selesai. Buat apa sedekah banyak, entah-entah dia buat apa dengan duit kita ni. Kan? Itu urusan dia. Urusan kita dengan Allah selesai. Kita nak urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan orang. Kita nak menjaga urusan kita dengan Allah. Sebab itulah zikrullah ini sangat penting. Nak memberi tenang kepada kita. Kita akan rasa syok, seronok, happy hidup kat dunia ni. Walaupun tak rasa banglo di tengah-tengah kota, tak merasa kereta mewah yang melerit-lerit. Lalu kereta-kereta tu orang semua tengok kereta kita. Tak rasa ni tuan-tuan. Tak rasa heran. Sebab dengan Allah ni tuan-tuan, lebih daripada yang kita minta, Allah upgrade lagi. Yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah terlintas oleh hati kita. Kan? Allah boleh bagi. Sebab itu keyakinan kita dengan alam yang akan datang tuan-tuan, akan memberikan kekuatan. Bila kita takut pada hari tersebut tuan-tuan, kita akan minta dengan Allah. Kita akan rayu dengan Allah, minta permohonan kita, harap dengan Allah. Antara bukti tuan-tuan orang yang percaya dan beriman dengan hari akhirat, antaranya orang yang merayu kepada Allah di waktu malam. Takut waktu tu. Bangun tengah malam semata-mata nak minta pertolongan Allah. Bangun tahajud malam-malam susah-susah, orang lain tidur nyenyak, tidur sejuk je. Muslimun. Dia susah-susah nak bangun tu, nak minta pada Allah supaya Allah memberikan kepada dia kasih sayang. Takut ni. Bayangkan tuan-tuan, hari ni kita mati. Hari ni kita mati. Tak tahulah accident di tempat kejadian ke, kita kena tiba-tiba sakit jantung ke tuan-tuan. Jangan kata rasanya boleh lagi ni, kita ni muda lagi kot. Kan? Sekarang ni tuan-tuan, budak 9 tahun dah kena dah kencing manis, darah tinggi. 9 tahun. Buah pinggang rosak. Dua belah buah pinggang rosak. Umur 9 tahun. Kita ni tuan-tuan on the way je. Bila-bila masa boleh kena. Bayangkan baru nak sedar ni tuan-tuan, Allah tak panggil kita. Apa persediaan kita? Kan? Apa yang selama ni kita buat? Takat semayang ni tuan-tuan. 60 tahun semayang. 60 tahun semayang tak keluar daripada tempat ibadat dia. Tiba-tiba buat maksiat. Berat maksiat sekali. Apa persediaan yang kita ada? Bankrupt kita. Kalau kita mati betul dalam iman tuan-tuan, confirm tak apa. Ini kita pun tak confirm. Mati dalam iman. Inilah saat yang paling ditakuti oleh manusia. Boleh kita beribadat, tapi belum tentu kita mati dalam iman. Yang ni yang paling ditakuti. Sebab itulah zikrullah adalah penyelamat kepada segala-galanya. Zikrullah mengajar hati kita ingat pada Allah. Mengajar hati kita sentiasa menetikkan kalimah-kalimah Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dalam hati kita. Ini yang diamalkan oleh orang-orang sufi tuan-tuan. Berzikir, bertasbih, berzikir. Kenapa? Sebab kata dia apa? Bila maut saja datang pada masa yang sama tuan-tuan, lidah akan menjadi kilu. Lidah akan kelu masa tu. Dengan cara mana kita nak ingat Allah? Lidah dah kelu. Senang ke tuan-tuan kita tak biasa nak sebut kalimah Allah ni, tiba-tiba di bila kita mati tuan-tuan, la ilaha illallah, Allah talqin kat kita, kita nak la ilaha illallah. Senang ke? Nampak macam senang. Tapi keadaan sakaratul maut, dalam keadaan malaikat datang, keadaan kebiru-biruan datang, keadaan wajah hitam menakutkan pada kita, mendatangkan wajah-wajah yang pernah kita sayangi di atas dunia ni, mana kita nak ingat? Membayang-bayangkan harta yang kita ni banyak atas dunia ni tuan-tuan, bila masa kita nak ingat Allah masa tu, kita ingat harta masa tu. Membayang-bayangkan dunia yang kita sayang tuan-tuan, masa tu kita nak ingat Allah ke? Allah sakitnya, masa tu ingat macam mana lah harta aku ni. Dia ingat. Tapi kalau kita dengan lazim dengan zikrullah tuan-tuan, dalam ibadah kita boleh zikrullah. Masuk tandas pun kita zikrullah. Hati sentiasa kita ajar dengan ingat kepada Allah. Di situlah tuan-tuan akan datang segala ketenangan. Apa pun yang datang, kita dah anggap itu semua daripada Allah. Walaupun kita nak kelangkabut, ya, walaupun kita nak susah, itu semua ketentuan Allah. Bila ketentuan Allah tuan-tuan, maka kita balik kepada Allah. Ya, dengan cara kita zikrullah. Ya, bagaimana ketenangan yang dirasai oleh Umar Mukhtar tuan-tuan. Umar Mukhtar. Tahu kan dia mati di tali gantung. Umar Mukhtar. Bila nak digantung tuan-tuan, apa dia sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sebut sendiri. Kau orang sebut. Kan? Kita ni daripada Allah. Maka tak ada masalah nak kembali kepada Allah. Tak ada masalah. Kan, dengan tenang dia. Sebab dia tahu setiap perbuatan itu adalah daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sentiasalah kita tuan-tuan mencari, nak melatih bagaimana kita itu dapat berzikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وَذَكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang lelaki dan orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan bagi mereka semua keampunan dan pahala yang sangat besar. Allah ampun. Orang yang ingat pada Allah ni, Allah ampun semuanya. Tak mau ke tuan-tuan? Tadi ada orang datang, ustaz cakap saya nak bayar hutang, macam mana lah cakap. Hutang apa? Saya pernah berhutang dengan seseorang. Dulu di kampung tu, dia cakap di Johor. Sekali-sekali balik dia cakap. Ya, tapi sekarang sebenarnya, dia tu masa tu dia duduk dekat kuartus polis. Bila saya pergi tu dia dah pindah. Waris pun tak tahu kat mana, apa pun tak tahu, dia cakap macam mana saya nak bayar hutang. Ingat tuan-tuan, kita ni mati dalam hutang tuan-tuan. Mati dalam hutang, Allah tak boleh kira amalan kita. Allah tak boleh hitung amalan kita selagi hutang tak beres. Kita terbiar tuan-tuan, terbiar begitu saja. Takut kita dengan hutang. Nak beli rumah tak boleh pula, beli cash. Eh, siapa mampu beli cash? Terpaksa hutang. Tapi dah ada hutang ni tuan-tuan, cepat-cepatlah bayar hutang. Macam mana nak bayar? Dah tak ada waris, tak ada. Pertamanya kita boleh sedekah atas nama dia. Kan? Kita banyak hutang dengan orang tuan-tuan, tak bayar pun ada, cari tak jumpa. Kan, kita sedekah atas nama dia. Mudah-mudahan akhirat nanti dia tuntut, nah ni. Sedekah dah ada dah. Kan? Itulah menurut pendapat Imam Ghazali. Maknanya kita bagi, tak boleh jumpa dengan dia, kita sedekah. Kalau ada waris dia, bagi sedekah kat waris. Ni duit dulu saya pinjam kat waris. Persipulan. Kalau tak ada dah, tak jumpa tuan-tuan, sedekah atas nama dia. Ya? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, mencintai Allah. Bila dah sabar, bila dah redha, kita dah boleh terima Allah, maka kita akan penuhi hati kita dengan zikrullah. Ajar hati kita dengan zikrullah. Bila kita ajar sikit, kita latih, lutubi hati kita tuan-tuan, latih, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membicarakan berkenaan dengan cinta kepada Allah. Bagaimana sepatutnya kita cinta pada Allah? Apakah ciri-ciri cinta pada Allah? Apakah kita hanya cakap sebut ni saya cinta pada Allah, ataupun dengan perbuatan kita? Bila cinta ni tuan-tuan, dia seronok, dia senyum aja, macam orang bercinta kan? Panggil dia pun tuan-tuan senyum je, macam dia nampak je kekasih dia. Nampak bumbung rumah pun senyum. Kan? Sebab dah dia dah mabuk dah masa tu. Mabuk cinta. Kan? Ha, kita nak dapat cinta ni tuan, bukan cinta sebarangan cinta. Bagaimana kita nak latih hati kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cinta kepada Allah tuan-tuan, di depan kita ni bukan masalah. Di depan kita ni bukan orang lagi dah. Di hadapan kita ni bukan musibah. Ha, sebab segala yang datang tu kita ingat inilah utusan-utusan yang Allah hantar kepada kita. Kan? Ha. Kalaulah tuan-tuan kita cinta dengan perempuan. Kan? Kita pergi lalu kat rumah dia. Ha, tiba-tiba adik dia datang. Kita ingat apa? Ni adik nak sampai salam kakak dekat saya lah ni, kan? Dekat aku lah ni, kan? Sebab kita ada hubungan cinta dengan kakak dia. Adik dia datang kat kita. Kita dah rasa dah senyum dah. Oh ni kakak nak bagi sesuatu kat aku ni, kan? Kita dah menyangka semuanya itu adalah daripada orang yang kita cintai. Ha, samalah kita cinta dengan Allah tuan-tuan. Apa pun yang datang, kesusahan, kesenangan, kita akan, dia akan sampai pada kita. Nah, ni semua utusan daripada Allah. Buat tenang. Apa pun yang berlaku, jadi kita sentiasa dalam kerinduan kepada Allah. Yang inilah tuan-tuan akan menyebabkan kita seronok dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yang akhirnya kita akan dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kekuatan yang diberikan oleh orang-orang yang soleh. Allah beri pada orang yang soleh. Ibadat dia macam mana? Dia tak kira tuan-tuan tak boleh tidur ke? Ha, ada setengah ulama tuan-tuan yang bangun malam ni, kalaulah Allah tak jadikan kat dunia ni malam, aku tak boleh hidup, kata dia. Ha, tuan-tuan. Kalaulah Allah tak jadikan malam dekat dunia ni, aku tak boleh hidup. Sebab malam tu peluang dia untuk dia berdua-duaan dengan Allah. Yang tu lebih nikmat daripada segala-galanya. Kalaulah terlepas malam tu, satu kejadian yang sangat celaka bagi dia. Begitulah perasaan cinta orang yang cinta dengan Allah. Ha, bila cinta dengan Allah ni tuan-tuan, apa pun yang hadir, apa pun yang hilang, kita dah tahu ini perbuatan Allah pada kita. Bukan Allah saja nak buat, tapi nak tengok setakat mana aku cinta dengan Allah. Sebagai setakat mana aku boleh nampak yang ni daripada Allah. Ini tak tuan-tuan ni orang datang ni minta duit kat aku ni. Ha kan. Tengok dia bawa anak ni kat rumah datang, assalamualaikum. Dia ni tak ada lain yang tantah ni. Ha. Rasa-rasa nampak dah itu ni kan. Kita pun tak buka pintu, tutup pintu. Nyap aja. Sebab kita nampak musibah. Tapi kalau kita nampak Allah, duit tak ada. Kita nampak Allah, Allah yang utus ni. Minta maaf, saya duit tak ada, kan? Saya ada RM5 je lah. Ini pun saya nak makan juga. Nah, tuan-tuan, apa perasaan dia? Tak apalah, tak bagi tak apa. Sebab kita nampak yang datang tu utusan Allah. Tapi kalau nampak tu bala tuan-tuan, habis. Sebab itu tuan-tuan, insyaAllah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita menjadi orang yang dapat memahami dan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala alam kita tanggung tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.